Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-46 dari silsilah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan tawaf wada'. Yang pertama, tawaf wada' adalah tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji ketika akan meninggalkan Mekah setelah menyelesaikan hajinya. Yang kedua, hukumnya adalah wajib dan tidak diberikan rukhsah atau keringanan untuk meninggalkannya kecuali wanita yang haid dan nifas. Yang ketiga, dianjurkan bagi orang yang umroh melakukan tawaf wada' sebelum meninggalkan kota Mekah dan tidak wajib menurut mayoritas ulama. Yang keempat, barang siapa yang tawaf wada' sebelum melempar jamrah pada tanggal 12, maka tawafnya tidak sah. Harus diulang tawafnya, dan kalau tidak, maka dia harus membayar dam. Yang kelima, orang yang diwakili dalam melempar jamrah pada tanggal 12, tidak boleh dia tawaf wada' kecuali jika yang mewakili sudah melempar jamrah untuknya. Yang keenam, apabila jamaah haji mengakhirkan tawaf ifadah ketika akan meninggalkan Mekah, kemudian safar setelahnya, maka itu sudah mencukupi dari tawaf wada', yaitu tidak perlu lagi melakukan tawaf wada'. Meskipun setelah tawaf ifadah dia melakukan sa'i haji. Yang ketujuh, bila selesai tawaf wada', maka dia berjalan ke depan seperti jalan biasa tanpa berjalan mundur ke belakang seperti yang dilakukan oleh sebagian. Yang kedelapan, setelah tawaf wada', maka seseorang tidak tinggal di Mekah kecuali karena keperluan mendadak seperti karena sudah adzan atau iqamah, atau keperluan yang berkaitan dengan safar seperti membeli bekal safar, oleh-oleh, atau menunggu teman yang belum datang. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.